harum mendayung di saluran tiang hilang entah kemana. Risiko hati mana buang malu dulu baik yo kini balik naga. Tinggalkan.